Mitra bisnis terkait dengan mundurnya Menkeu Sri Mulyani dari jabatan untuk menerima tawaran Bank Dunia menjadi Managing Director yang telah memicu pandangan pesimis dari beberapa kalangan atas upaya penyelesaian skandal Bank Century. Kwi Kian Gi melihat peran dari tim pengawas kasus Century bentukan DPR tidak lagi memiliki arti. Lantas untuk mengetahui seperti apa idealnya peran DPR dalam masalah ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, jika tim pengawas kasus Century bentukan DPR memang tidak memiliki arti lagi, lantas seperti apa peran ideal bagi DPR dalam masalah ini? Ya, yang ideal sekarang kan DPR sudah menyatakan C. Lalu setelah menyatakan C apa? Ini DPR kekuasaan tertinggi. DPR kan ada dua hal. Yang satu ya, kalau balik tidak kan mesti berusaha keras untuk menyatakan mesti tidak percaya. Nah, kalau tidak begitu, oleh karena temuan C, sekarang aliran dana kan mentok di aliran dana untuk membuktikan. Nah, terkait dengan masalah aliran dana yang belum juga dibuka oleh PPATK, apakah ini mengindikasikan PPATK jadi tidak independen, Pak Kwi? Ya, tidak. Menurut saya tidak independen. Tidak independen dalam secara formal independen, mungkin tetapi secara moral, secara segala-galanya, ya ada faktor kesungkanan, macam-macam lah. Jadi kepentok masalah ewoh pekewoh lagi ya, Pak Kwi? Iya, macam-macam. Bisa ewoh pekewoh, bisa juga kalau diterus-terusin kena dirinya sendiri juga bisa. Gitu. Lantas apakah ini juga yang membuat institusi hukum mulai dari KPK, peradilan, hingga Polri menjadi terkesan malu-malu untuk menuntaskan kasus Century, Pak Kwi? Ya mungkin tidak malu-malu, mungkin ada dampaknya. Artinya, waduh kalau ini saya tindak, ini kena ini, teman saya sendiri, kerabat saya sendiri, ini antar instansi bisa musuh-musuhan sendiri yang sempat terjadi kan, waktu Bibi Chandra dikriminalisasi itu. Baik Pak Kwi, apakah ini masuk dalam sinyalemen General Meltdown atau malai seperti yang Bapak ungkapkan beberapa tahun lalu Pak Kwi? Ya Meltdown ya, benar. Benar. Lantas menurut visi Bapak, mungkinkah DPR mengambil peranan untuk menuntaskan skandal Bank Century, Pak Kwi? Ya, tergantung mereka militansinya. Sampai seberapa hebat, kalau militan betul-betul, partai politik itu tidak oportunis. Ya, partai yang menyatakan saya itu mesti terus. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.